Saya hari ini ditantang oleh pengacara dukun. Gara-gara saya podcast di podcastnya Mas Atta Halilintar, dukun-dukun ora terima. Kalau ditantang, ora tak gagas aku. Lah ngapa sih nantang ora jelas kok pengacara kok? Saya tantang Gus Miftah untuk berdebat. Followernya emang saya ketemu nantang aku, follower kurang juta lebih. Sorry ya, gak kelas. Ada-ada saja. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang debat. Gus Miftah, dengar saya. Anda adalah salah satu ustadz yang bagian ini telah menghina dukun juga.